Mitra Bisnis Quick Yanggi berpandangan, upaya pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme tidak bisa dilakukan secara sepotong-sepotong atau parsial, melainkan harus secara menyeluruh seperti yang ia usulkan dalam tajuk Platform Presiden 2014 dalam situs quickyanggi.com. Menurutnya, meski biaya untuk melakukan itu cukup besar, namun hasil yang diperoleh juga sangat memadai bagi bangsa ini. Bahkan, jika korupsi bisa ditekan hingga 20% saja, maka akan ada triliunan rupiah dana negara yang bisa diselamatkan. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas wacana ini sekarang kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apa benar seperti itu hitung-hitungan dana yang bisa diselamatkan jika kita bisa meredam korupsi hingga 20%? Ya, kita realistis saja. Sekarang ini kalau ada pengusaha yang harus membayar pajak atas dasar self-assessment, ngitung sendiri, kemudian membayar sendiri. Coba selidiki betul-betul, tak ada yang nyetor 100%. Nah, kemudian ketahuan lalu didenda gede, lalu dijadikan perundingan. Setelah perundingan jadi, dia bayar yang distor ke kas negara berapa? Ini kenyataan semua loh ini. Nah, sesudah itu kan masuk ke negara. Masuk ke negara ketika dia spend, dimakap lagi gitu kan. Jadi kalau ada pendapatan pajak 300 triliun yang hilang ya segitu gitu. Makanya kalau 20% saja kan sudah banyak sekali. Nah, seperti apa gambaran dari merit sistem penggajian aparat negara dalam wacana Bapak itu? Apakah sama dengan pola yang dijalankan oleh negara-negara lain di dunia? Oh iya, merit sistem itu di dunia kan banyak acuannya. Indonesia kan belum tentu begitu. Coba kan lucu, presiden 69 juta, menteri 19 juta. Presiden BUMN 300 juta, gimana itu? Lantas Bapak juga menyebutkan perbandingan gaji dibuat adil sehingga tidak diragukan lagi. Dengan tingkat gaji itu, kehidupan aparat negara bisa cukup nyaman serta terjamin. Nah, seperti apa ukurannya Pak? Bukankah tingkat kenyamanan setiap orang berbeda-beda? Oh iya, tetapi kita kan bisa menentukan. Misalnya kalau saya disuruh menyebut, kalau ada menteri dikasih 300 juta net per bulan di rumah yang mewah, di mobil yang mewah, masa dia mengatakan bahwa itu kurang cukup. Tapi meski gajinya dibuat cukup, tampaknya kita tetap membutuhkan sosok-sosok negarawan yang lebih mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingannya pribadi dan kelompoknya ya Pak? Iya, semua memang. Semakin tinggi pangkatnya semakin negarawan. Kalau enggak kan seperti sekarang. Wah, awur-awuran tuh menterinya bilang ya, kan presidensial, saya kan cuma pembantu presiden. Loh iya, saya katakan ya memang menteri pembantu presiden, tetapi kan bukan kacung, kan lain. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.